Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita yang sebelumnya dari pembacaan kita pada kitab Tauhid atau kitab Qaulus Sadid, syarah dari kitab Tauhid, telah kita sebutkan bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Larangan seorang muslim ia melakukan penyembelihan di satu tempat yang di tempat tersebut dilakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyembelih di satu tempat yang di tempat tersebut dilakukan penyembelihan oleh mereka orang-orang musyrikin yang ditujukan untuk selain Allah Azza wa Jalla adalah termasuk dari perkara yang tidak dibolehkan di dalam al-Islam. Naam. Syekh Nuzaimin ketika mensyarah bab ini rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa sebab serta hikmah kenapa seseorang dilarang untuk melakukan penyembelihan di area atau tempat yang di tempat tersebut mereka orang-orang musyrikin biasa melakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama, annahu yuaddi ila tashabbuhi bil kufar, bahwasanya perbuatan tersebut akan mengantarkan pelakunya terjatuh menyerupai mereka orang-orang kafir. Sementara menyerupai orang-orang kafir kemarin telah disebutkan adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Larangan seorang muslim untuk menyerupai satu kaum dari kaum-kaum al-kufar. Kemudian yang kedua, annahu yuaddi ila al-ikhtirar bi hadzal fi'l, akan menyebabkan nantinya seseorang tertipu dengan perbuatan tersebut. Li'anna man ra'aka tadhbahu bi makanin yadhbahu fihi al-musyrikun dhanna anna fi'l al-musyrikin jaiz. Karena orang lain yang melihat dirimu menyembelih di tempat tersebut akan berpandangan bahwasanya perbuatan orang-orang musyrik adalah perbuatan yang dibolehkan. Ini menyebabkan akhirnya orang-orang yang sekitarnya, yang ada di sekitarnya memandang bahwasanya perbuatan orang-orang musyrikin dibolehkan. Buktinya si fulan ia melakukan penyembelihan di tempat tersebut. Nah, sehingga yang dilihat oleh orang-orang yang memandangnya bukan dari sisi ditujukan ke siapa penyembelihan tersebut, tapi melihat dari apa yang zahir pada perbuatan dirinya, menyamai atau sama dengan perbuatan mereka orang-orang musyrik. Kemudian hikmah yang terakhir, yang ketiga yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, anna haula'il musyrikin saufa yuqawwuna ala fi'lihim idza ra'aw man yaf'alu mithlahum. Karena orang-orang musyrikin ini kelak akan merasa kuat tentang perbuatan yang mereka lakukan tersebut apabila mereka melihat adanya orang-orang yang melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Orang-orang musyrikin memandang itu sebagai dukungan untuk mereka. Orang-orang musyrikin memandang adanya seorang muslim yang melakukan penyembelihan di tempat biasa mereka melakukan penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jal adalah ibaratnya sebagai dukungannya, sehingga mereka merasa kuat dengan adanya orang-orang tersebut. Inilah di antara hikmah kenapa hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian dia menyampaikan nazarnya yang ia nazarkan untuk melakukan penyembelihan di satu tempat yang bernama Buwanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tersebut, "Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad?" Apakah di tempat tersebut terdapat berhala dari berhala-berhala orang-orang jahiliyah yang disembah? Mereka mengatakan tidak. Kemudian Rasul kembali mengatakan, "Hal kana fiha 'idun min a'yadihim?" Apakah di tempat tersebut terdapat perayaan hari raya, hari raya yang mereka orang-orang musyrikin? Mereka juga mengatakan tidak. Maka baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dirinya, "Ufi bi nadzrik fa innahu la wafa'a li nadzrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam." Baru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab pertanyaan orang tersebut untuk dia tunaikan nadarnya. Karena sesungguhnya tidak boleh seseorang mewujudkan nazar bila konsekuensinya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam perkara-perkara yang tidak dimampu oleh tabiat seorang Bani Adam. Nah, yang tidak bisa dimampu oleh Ibnu Adam. Ini menunjukkan Rasulullah s.a.w. menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai dalil apabila ada salah satu yang beliau sampaikan kepada dirinya, maka tidak bolehnya seseorang melakukan nazar di tempat tersebut. Nah, tayyib, kita masuk ke beberapa masail yang disebutkan oleh musannif di sini rahimahullah. Fihi masail, yang pertama adalah tafsiru qawlihi la taqum fihi abadan. Ataukah sebelumnya afan kita bacakan alinea terakhir dari penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah di dalam risalah beliau Qaulus Sadid. Wa min hadha sababi naha asy-syari'u 'an musyabahatil kufar. Dengan sebab inilah syariat Islam melarang seseorang muslim untuk menyerupai orang-orang kafir. Naam. Fi syi'arihim, pada syiar-syiar mereka. Wa a'yadihim, dan hari raya, hari raya perayaan mereka. Wa hayatihim, keadaan-keadaan mereka. Wa libasihim, dan pakaian-pakaiannya. Wa jami'i ma yukhtassu bihim, dan seluruh perkara-perkara yang menjadi kekhususan orang-orang kafir tersebut. Ini perhatikan penjelasan beliau, ma yukhtassu bihim, pada seluruh perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka orang-orang kafir. Artinya apa? Di sana ada kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, apakah dari sisi pakaian, apakah dari sisi perbuatan, yang seorang akan memandang bila ada orang lain melakukan perbuatan tersebut akan berpenilaian apakah dia jangan-jangan orang kafir. Nah, kalau semisal dia seorang muslim berarti sama dengan orang kafir. Nah, sehingga yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau melarang seorang muslim untuk menyerupai satu kaum yang kafir, adalah menyerupai perkara-perkara yang menjadi kekhususan orang-orang kafir. Menjadi kekhususan orang-orang kafir. Di sana kita melihat sebagian orang-orang kafir menjadi ciri khas kekhususan mereka. Naam. Itu kan pakai peci tapi pecinya kecil, ya enggak? Hah? Pakai peci, pecinya kecil di sini saja nih. Naam. Kecil dia. Terlihat ini bukan ciri khas seorang muslim. Nah, ataukah terlihat dari sisi pakaiannya, jubahnya, ya berbeda ya kan penampilan seorang muslim dengan pakaian-pakaian non muslim. Nah, berbeda pakaiannya, sehingga dalam hal-hal inilah kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir tersebut. Kita akan bacakan dua fatwa. Yang pertama dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menyebutkan tentang masalah at-tashabbuh bil kufar. Beliau mengatakan rahimahullah, al-muradu bit tashabbuhi ay yaf'al al-insan syai'an khalisan bil kufar. Yang dimaksud menyerupai orang-orang kafir adalah apabila seseorang dia melakukan perbuatan yang murni dilakukan hanya oleh orang-orang kafir saja. Tidak ada orang muslim yang melakukannya. Bima'na anna man ra'ahu dhanna annahu kafir, dengan makna orang yang memandang dirinya akan menyangka, berpenilaian, jangan-jangan dia seorang yang kafir. Jangan-jangan dia seorang yang kafir. Nah, li'anna huliyatahu wa libasahu huliyatal kafir, karena dari sisi perhiasannya, dari sisi pakaian yang dia kenakan adalah perhiasan pakaian yang biasa dikenakan oleh orang-orang kafir, sehingga ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa laisa kullama fa'ala al-kufar yakunu tashabbuhan idza fa'alnahu, akan tetapi tidak semua, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika kita melakukannya berarti kita dinilai menyerupai orang-orang tersebut. Ini tidak demikian, karena sekali lagi ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang dari sisi perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan bukan menjadi ciri khas mereka. Akan tetapi orang-orang muslimin juga melakukannya. Juga melakukannya. Pakai HP dilarang. Alasannya menyerupai orang kafir. Nah, HP itu dari orang-orang kafir katanya. Beli hamburger dilarang. Kenapa? Karena berasal dari orang-orang kafir. Nah, enggak demikian. Hatta ayam KFC sekalipun dilarang, karena berasal dari orang-orang kafir. Enggak demikian. Sehingga segala sesuatu walaupun dilakukan oleh orang-orang kafir, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan orang-orang muslimin, mereka melakukan hal yang sama sebagaimana yang mereka lakukan, ini bukan termasuk dari at-tashabbuhu bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Walaupun demikian kondisinya, tentulah kita mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, walibasu taqwa khairun. Ketika seorang muslim dia mengenakan pakaian-pakaian ketakwaan, itu lebih baik. Ya kan? Itu lebih baik untuk membedakan jati diri-dirinya sebagai seorang muslim, terlihat ia sebagai seorang yang muslim. Nah, dahulu sempat saya ditanya oleh salah seorang yang ikut bersama Syekh Khalid Al-Zafir Habibullah, ketika di bandara ada dari mereka yang tanya ke anak itu yang keliling-keliling di bandara ini, apa orang-orang kafir katanya, apa orang-orang kafir semua ini katanya. Loh kenapa? Ya gak ada yang pakai jubah, ya pakaiannya sama semuanya, ya kan, pakaiannya sama semuanya. Baru dijelaskan kalau di Indonesia sini pakaian yang muslim dan non muslimnya sama, gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Kalau di luar negeri sana kan terbedakan, orang muslim pakai jubah terlihat beda dengan orang kafir. Kalau di negara kita, kita berjalan keluar tidak bisa membedakan, ya kan, pakaian sang muslim dengan yang bukan muslim, sama semuanya. Apa kemudian memakai pakaian mereka diharamkan? Tentu tidak. Karena yang dimaksud mengenakan pakaian-pakaian ataukah apa saja yang menjadi perbuatan mereka orang-orang kafir yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang menjadi kekhususan orang-orang kafir. Yang menjadi kekhususan orang-orang kafir. Nah. Kemudian kita bacakan fatwa pula dari Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, idza sara 'adatul muslimina ma huwa tashabbuhu At-tashabbuhu fi syai' alladzina yukhtasuna bihi dunal muslimin. Naam. Apan idza sara 'adatan lil muslimin ma huwa tashabbuhun? Apabila satu perbuatan itu sudah menjadi kebiasaan seorang muslim, kebiasaan umat Islam, maka yang dilakukan oleh mereka bukan termasuk dari tashabbuh dengan orang-orang kafir. At-tashabbuh fi syai' alladzina yukhtasuna bihi dunal muslimin. Yang dimaksud at-tashabbuh, menyerupai sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang kafir, adalah seorang muslim dia menyerupai sesuatu yang menjadi kekhususan orang-orang kafir, bukan seorang muslim, bukan umat Islam. Menjadi kekhususan orang-orang kafir, bukan kekhususan umat Islam. Dari sisi pakaiannya itu kan sebagainya terlihat pakaian umat agama ini khusus. Nah, pakaian umat agama di sana khusus. Islam memerintahkan pemeluknya agar menjauhi pakaian-pakaian yang biasa dikenakan oleh mereka, orang-orang tersebut. Nah, amma idza kana yaf'aluhu al-muslimuna ma yasiru tashabbuhun. Naam. Adapun apabila dilakukan oleh orang-orang Islam, maka itu bukan menjadi satu penyerupaan. Yasiru mushtarakan, akan tetapi jadilah menjadi istilah mushtarakan, yakni berserikat, melakukan sesuatu yang sama, mushtarakan. Bukan tashabbuh, tapi mushtarakan, menjadi sesuatu yang sama-sama dilakukan, sama-sama dikerjakan. Mithl rukubi sayarat wa ta'irat, seperti mengendarai pesawat, mengendarai mobil. Nah, mengendarai mobil, mengendarai pesawat. Mobil itu kan dari orang kafir. Pesawat juga sama, ya kan, dari orang-orang kafir. Apakah ketika kita mengendarai mobil, mengendarai pesawat dikatakan menyerupai orang kafir? Jawabannya tidak. Karena perbuatan-perbuatan tersebut bukan menjadi ciri khas mereka, orang-orang kafir. Nah, sehingga ditegaskan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah, jami'u ma yukhtasu bihim ib'adan lil muslimin 'anil muwafaqati lahum fi dhahir. Yaitu menyerupai sesuatu yang menjadi kekhususan mereka. Tujuannya adalah menjauhkan umat Islam jangan sampai mencocoki mereka dalam hal-hal yang zahir, yang nampak dari orang-orang kafir tersebut. Jangan menyamai mereka. Allati hiya wasilatun qaribatun lil maili war rukubi ilaihim. Yang itu adalah sebagai wasilah, sebagai kecenderungan yang nantinya seseorang cenderung sampai akhirnya melakukan hal yang sama sebagaimana yang mereka lakukan, wal'iyadzubillah. Hatta innahu naha 'ani sholatin nafilah fil awqati nahyi allati yasjudu al-musyrikuuna fiha. Hingga disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seorang muslim melakukan sholat-sholat di waktu-waktu mereka, orang-orang musyrikin, sujud di waktu-waktu tersebut untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Khaufan min at-tashabbuhil mahdzur, karena khawatir akan terjatuh pada penyerupaan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita bacakan masail yang disebutkan oleh musannif di sini rahimahullah. Yang pertama, tafsir qawlihi la taqum fihi abadan. Tafsir dari firman Allah Ta'ala, la taqum fihi abadan. Larangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam salat di Masjid Dirar. Di Masjid Dirar, yang dibangun oleh mereka, orang-orang munafikin, dalam rangka memata-matai umat Islam dan demikian pula menebarkan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ketika turun ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan Masjid Dirar. Untuk menghancurkan Masjid Al-Dirar. Nah. Kemudian yang kedua, innal ma'siyata qad tu'tharu fil ardi wa kadzalika at-ta'ah. Bahwasanya kemaksiatan itu terkadang memberikan pengaruh pada tempat area dilakukan kemaksiatan tersebut. Memberikan pengaruh pada area tempat dilakukannya kemaksiatan tersebut. Sehingga pada beberapa aktivitas amalan ibadah dilarang seseorang untuk melakukan di area-area tersebut. Nah, wa kadzalika tha'ah, maka bila kemaksiatan itu berdampak pada area tempat terjadinya kemaksiatan tersebut, demikian pula sebaliknya amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaruh pada area tempat di mana tempat tersebut dilakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan berkah, mendatangkan turunnya rahmat dan nikmat. Nah, berbeda dengan kemaksiatan. Kemudian kita masuk ke masalah yang berikutnya, raddul mas'alatil mushkilati ila al-mas'alatil bayyinah liyazul al-ishkal. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muskil, yang rumit, ke pertanyaan-pertanyaan yang jelas agar supaya hilang dari dirinya kerumitan-kerumitan tersebut. Nah, artinya ketika salah seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertanyakan kepada Rasul hukum menunaikan nazar menyembelih seekor unta di buwana. Ini kan pertanyaan yang dari satu sisi dibolehkan, dari sisi yang lainnya tidak, tergantung dari keadaan tempatnya. Sehingga pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang rumit, butuh masing-masing jawaban sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada dirinya pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk memperjelas keadaan dirinya agar hilang dari dirinya adanya iskal, yakni kerumitan untuk menjawab pertanyaan dirinya. Dan yang demikian dibolehkan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkadang seorang ketika ditanya dia balik bertanya, ya kan, dia balik bertanya kepada orang yang bertanya. Ini perkara yang dibolehkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar jawaban dari pertanyaan tersebut itu nantinya gamblang, jelas. Nah, kemudian masalah yang keempat, istifsalul mufti idhahtaja ila dhalik. Bolehnya seorang yang dimintai fatwa untuk meminta adanya kejelasan kepada yang bertanya apabila ia membutuhkannya. Apabila dia membutuhkannya, ini dibolehkan. Nah, disebutkan kaidah oleh mereka para ulama dalam hal menyimpulkan jawaban seorang yang berfatwa, al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Hukum menghukumi sesuatu itu adalah termasuk cabang bagaimana kita menggambarkan sesuatu tersebut. Al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Yani ketika kita bertanya kepada seorang ulama contohnya tentang hukum sesuatu, maka kita terkadang melihat jawaban antara seorang ulama yang satu berbeda-beda dengan ulama yang lain terkadang, padahal pertanyaannya sama. Cuman bedanya hanya yang di sana memberikan perincian. Pertanyaan demikian disebutkan secara rinci. Demikian dan demikian. Tentulah sang alim tersebut menjawab sesuai dengan perinciannya. Yang di sana disebutkan secara global. Tentulah sang alim tersebut menjawab dengan apa yang tergambarkan dari pertanyaan-pertanyaan dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah yang kelima, anna takhsisal buq'ati bin nadari la ba'sa bihi idza khala minal mawani'. Mengkhususkan satu tempat untuk seorang dia menjalankan nazarnya, dia khususkan menyembelih, melakukan penyembelihan di tempat ini. Nah, itu dibolehkan dalam perkara nazar apa saja. Dia khususkan satu tempat, seperti sahabat tadi, dia nazar menyembelih unta, dia khususkan di satu tempat, yaitu buana, tidak di tempat yang lain. Ini dibolehkan dengan syarat apabila khala minal mawani, kosong dari adanya penghalang-penghalang, dilarangnya seseorang menunaikan nazar di tempat tersebut. Nah, apabila kosong dari penghalang-penghalang, ini dibolehkan. As-sadisah, masalah yang keenam, al-man'u minhu idza kana fihi wathanun min awthanil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Adanya larangan dari menunaikan nazar apabila nazar tersebut dilakukan di satu tempat yang di tempat tersebut terdapat berhala dari berhala-berhala orang-orang jahiliyah, walau kana ba'da zawalihi, walaupun sudah tidak ada lagi berhalanya di tempat tersebut. Walau kana ba'da zawalihi, walaupun sudah tidak ada lagi berhala di tempat tersebut. Berarti bekas, ya kan, tempat peribadahan orang-orang musyrik, bekasnya. Nah, ini saja tidak dibolehkan. Apalagi kalau semisal di tempat yang masih dijadikan sebagai ritual-ritual ibadah mereka. Di tempat yang dikatakan bekas peribadahan orang-orang musyrikin saja dilarang, apalagi yang statusnya masih aktif. Nah, as-sabi'ah, masalah yang ketujuh, al-man'u minhu idza kana fihi 'idun min a'yadihim walau kana ba'da zawalihi. Larangan untuk juga menunaikan nazar di tempat tersebut apabila padanya ada perayaan dari perayaan-perayaan orang-orang musyrikin, walau ba'da zawalihi, walaupun setelah hilangnya aktivitas perayaan-perayaan tersebut. Yakni bekas perayaan mereka dahulu dilakukan demikian dan demikian, itu juga dilarang berdasarkan apa yang zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana fihi a'yadun min a'yadihim. Rasul bertanya, apakah di buana itu terdapat perayaan dari perayaan-perayaan mereka orang-orang musyrikin. Atas masalah yang kesembilan, al-hadharu min musyabahatil musyrikin fi a'yadihim walau lam yaqsudhu. Perhatikan, berisikan peringatan dari menyerupai orang-orang musyrikin pada perayaan-perayaan hari raya, hari raya mereka, walau lam yaqsudhu, walaupun seorang ketika melakukannya dia tidak memaksudkan untuk merayakan sebagaimana yang mereka rayakan. Itu enggak boleh, itu tidak dibolehkan. Hari raya, hari raya perayaan-perayaan orang-orang non-muslim itu kan banyak. Nah, seorang muslim itu ternyata dilarang di dalam Islam untuk melakukan perayaan di hari-hari mereka tersebut. Nah, karena adanya unsur menyamai, ya kan, menyerupai mereka orang-orang musyrikin di hari raya, hari raya mereka. Walaupun ketika ditanya dia tidak meniatkan, dia tidak meniatkan, itu tidak boleh, itu tidak dibolehkan. Al-ashirah, masalah yang ke-10, la nadhara fi ma'siyatillah. Tidak ada kewajiban untuk seseorang dia melakukan nazar apabila pada nazarnya tersebut terdapat unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak dibolehkan seseorang bernazar tapi pada nazarnya ada unsur kemaksiatan. La nazara la wafa'a li nazrin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seorang muslim dia mau merealisasikan nazarnya pada perkara-perkara yang di dalamnya ada unsur kemaksiatan kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini enggak dibolehkan. Al-hadiyata asyarah, masalah yang ke-11. La nadhara libni Adam fima la yamlik. Tidak boleh pula seseorang mewujudkan nazar pada apa-apa yang Ibnu Adam tersebut tidak memiliki kekuasaan untuk mewujudkannya. Dia nazar melakukan sesuatu yang mustahil seorang manusia itu bisa mewujudkan. Itu tidak boleh seseorang mewujudkannya, tidak boleh seseorang merealisasikannya. Sehingga nazar hanya pada perkara-perkara yang memiliki, yang seorang memiliki kemampuan untuk mewujudkan nazar-nazar tersebut. Nah, tayyib, selesai bab minas maja'a fi dzabhi li ghairillah. Demikian pula la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya, bab minas syirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk dari syirik, termasuk dari kesyirikan, seorang ia bernazar tujuannya adalah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nazar adalah ibadah. Kalau pengertian nazar itu sendiri adalah ilzamu asyakhsi syai'an fima laisa biwajib. Nazar itu sendiri pengertiannya adalah seseorang dia mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan sesuatu yang sesuatu tersebut itu bukan perkara yang wajib. Bukan perkara yang wajib dia wajibkan. Kalau saya sembuh, saya akan bersedekah. Nah, sedekah itu kan enggak wajib, ya kan? Sedekah itu tidak wajib. Namun kapan seseorang dia bernazar mewajibkan kepada dirinya untuk melakukannya, pada kapan waktu yang dia ucapkan nazar tersebut di waktu-waktu tersebut, maka jadilah itu menjadi perkara yang wajib dan diistilahkan di dalam Islam sebagai amalan nazar. Sebagai amalan nazar. Nazar itu sendiri adalah ibadah karena seorang muslim ketika dia bernazar, dia ibaratnya adalah berjanji untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berjanji kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dia berjanji kepada Allah kalau di Allah Azza wa Jalla memberikan kepada dirinya kesembuhan, dia akan melakukan demikian dan demikian. Walaupun mereka para ulama menyebutkan asal hukum nazar itu sendiri sebelum dimulainya nazar adalah perkara yang makruh. Adalah perkara yang makruh. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang nazar, beliau mengatakan innama yastakhriju minal bakhil. Nazar itu hanya muncul dari orang-orang yang bakhil beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia baru bernazar, baru bersedekah kalau ada imbalan demikian. Nah, dia akan melakukan demikian dan demikian kalau semisal terlihat Allah Azza wa Jalla memberikan kepada dirinya, mengabulkan kepada dirinya permintaannya atas permintaan ini dan itu. Sehingga Rasul menyebutkan yang demikian termasuk dari kebakhilan. Ini asal hukum sebelum seorang bernazar adalah makruh, sebaiknya jangan bernazar. Namun kalau semisal dia sudah bernazar, hukumnya adalah wajib. Wajib bagi seorang untuk dia merealisasikan, mewujudkan nazarnya. Allah berfirman mensifati seorang muslim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Allah sifati seorang muslim dengan sifat yufuna bin nadri. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar-nazarnya. Artinya ketika bernazar, mereka tunaikan, mereka jalankan. Ini termasuk dari sifat-sifat seorang muslim. Nah, ini menunjukkan kepada kita, apabila nazar itu adalah ibadah, maka wajib diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seseorang ia peruntukkan nazarnya, seperti contoh, saya bernazar kepada patung ini, saya bernazar kepada pohon ini, saya bernazar untuk tempat ini. Bila saya menjumpai anak saya sehat, saya akan demikian dan demikian. Bila saya jumpai orang tua saya sehat, saya akan demikian dan demikian. Ini termasuk dari kesyirikan. Ini termasuk dari kesyirikan. Karena seorang mewujudkan nazarnya tersebut bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia untukkan untuk selain Allah Tabaraka wa ta'ala, dan jadilah itu bernilai sebagai kesyirikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tayyib, ini insyaAllah ta'ala yang bisa sampaikan. Adapun penjelasan terkait ayat ini, demikian pula hal-hal yang berhubungan dengan nazar dan mata yang setelahnya, kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya insyaAllah ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.